Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Ushrul Akhir atau tafsir 10 dari Al-Quranul Karim, yang mana kita telah sampai pada soal-soal jawab akidah nomor ke-11, yaitu apakah kegunaan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, sudah sama-sama kita ketahui bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini oleh Allah adalah untuk beribadah dan mentauhidkannya. Dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, kewajiban kita yang pertama yang Allah wajibkan kepada kita semua adalah mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya cara kita di dalam mengenal Allah adalah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Al-Hadith dengan pemahaman Salafus Salih. Apabila kita telah mengenal Allah, maka kita akan beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Ini tujuan yang pertama, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, mengetahui nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya adalah termasuk sebab terbesar untuk menambah kualitas keimanan kita kepadanya. Semakin kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengawasi kita, maka ketika itulah keimanan kita akan bertambah. Dengan pengetahuan kita tersebut, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menganugerahkan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dan kita membutuhkan kepadanya, dan begitulah seterusnya. Kemudian yang ketiga, dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, maka akan menambah kualitas, ketakwaan, serta amal soleh kita semua. Ketika kita sholat, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hadapan kita. Sehingga dengan demikian, sholat kita akan semakin khusyuk, akan semakin kita tadabbur terhadap apa yang kita baca. Kemudian, soal yang berikutnya, apa rincian dari Asma'ul Husna? Perlu kita ketahui bersama bahwa nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna adalah tauqifiyah. Artinya, penamaan atau pengambilan atau penetapan nama-nama Allah tersebut hendaklah kita tentukan, yaitu berasal dari Al-Quran serta As-Sunnah. Berasal dari Al-Quran maupun Al-Hadis Nabi SAW dan bukan dari ide atau fikiran seseorang. Karena akal tidak mempunyai peran di dalam hal ini. Semuanya bersumber dari wahyu ilahi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Kemudian, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Jadi nama-nama Allah itu jumlahnya tidak kita ketahui, ya. Adapun, ya, yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda, "Inna lillahi 99 isman, mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang dapat menghitungnya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Maka maksud di dalam hadis tersebut, ya, adalah bahwa ada nama-nama Allah yang jumlahnya 99, yang barang siapa dapat menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Ya, demikian. Apa dalilnya bahwa nama-nama Allah itu tidak terhitung jumlahnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba musliman qattun," ya. Tidak ada duka, cita dan kesedihan yang menimpa seorang muslim lalu dia membaca, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu amatik, nasiyati fi yadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makan huznihi faraha." Yang artinya, tidak ada duka cita dan kesedihan, ya, yang menimpa seorang muslim, ya. Kemudian dia membaca, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan putra dari jariahmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Berlaku padaku hukummu. Sangat adil padaku keputusanmu. Aku memohon kepadamu dengan seluruh asmamu, ya, yang telah engkau namakan untuk dirimu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu, atau masih dalam rahasia gaib padamu yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya, agar engkau jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku, pembersih sakit hatiku, dan penghapus kesedihanku." Melainkan, ya, bila dia membaca doa tersebut, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan hatinya dan menggantikan tempat duka citanya menjadi kebahagiaan. Hadis riwayat Al-Hakim Ibn Hibban, Ahmad Ibn Abi Syaibah, dan At-Tarab Ad-Dabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dari hadis yang mulia ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya nama-nama Allah itu, ya, tidak terhitung jumlahnya, ya. Karena itu para ulama mengatakan nama-nama Allah itu bisa kita, ya, kategorikan menjadi tiga. Yang pertama, ada nama yang Allah berikan untuk dirinya dan dia beritahukan kepada para malaikatnya, ya, atau yang lainnya selain malaikat. Namun nama-nama tersebut tidak disebutkan di dalam kitabnya. Ini jenis yang pertama, ya. Jadi Allah beritahukan nama-nama tersebut kepada para malaikatnya atau makhluknya yang lain, tetapi dia tidak sebutkan di dalam kitabnya. Yang kedua, Allah menurunkan nama itu di dalam kitabnya, ya, dan memberitahukan kepada hamba-hambanya. Itulah yang kita ketahui dengan atau kita sebut dengan Al-Asma'ul Husna. Yang ketiga, ada nama-namanya, nama-nama Allah yang gaib, yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya, baik malaikat maupun lainnya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi, "Ista'tharta bih," yaitu engkaulah yang mengetahuinya, engkau sajalah yang mengetahuinya. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain, dalam hadis syafaat, Nabi SAW bersabda, "Fayuftahu alayya min mahamidihi bima la uhsinuhu al'an," maka dibukalah kepadaku untuk mengungkapkan segala pujian kepadanya, kepada Allah, dengan pujian yang tidak bisa saya ungkapkan dengan baik di sini, maksudnya di dunia, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, "La uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik." Aku tidak bisa menghinggakan pujian kepadamu seperti engkau, ya Allah, memuji terhadap dirimu, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ya, apabila kita telusuri ya nama-nama Allah di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka akan kita dapatkan jumlahnya adalah 99 ya. Tapi seperti yang telah kita jelaskan bahwa itulah yang kita ketahui yang tersebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tetapi nama Allah adalah lebih banyak dari itu semua. Di antara nama-nama Allah tersebut, yang pertama adalah Allah. Ya, Allah. Yaitu dialah zat yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita berikan seluruh jenis ibadah kepadanya. Ya, dialah yang berhak untuk disembah. Ya, kita terhina, rukuk, sujud, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak sekali kita dapatkan lafaz Allah, tidak kurang dari 2153 kali lafaz Allah tersebut dalam Al-Quran.